ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله جل في علا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها أبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثات في الدين بدعة فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وأهلها في النار قوم مسلمين sedang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Puasa di bulan Ramadan yang Allah syariatkan untuk kita mengerjakan, hikmahnya agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya telah diwajibkan atas kalian berpuasa di siang hari bulan Ramadan sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat terdahulu, dan hikmahnya la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, takwa adalah sebuah kata yang memiliki makna, dan maknanya sebagaimana yang dijelaskan oleh Thalab bin Habib, beliau mengatakan takwa anta'budallah ala nurin minallah tarju sawaballah wa tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Takwa itu anda beribadah kepada Allah di atas ilmu karena mengharapkan pahala Allah, dan takwa itu adalah anda tinggalkan maksiat di atas ilmu karena takut azab Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin, takwa adalah sebuah ungkapan yang jika difahami, diilmui dan diamalkan oleh seorang hamba, maka dia akan mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Lihat Allah Azza wa Jalla berfirman, kata Allah Azza wa Jalla, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla, yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bulan Ramadan sarana yang mudah untuk kita meraih takwa sehingga kita mulia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan berkata Al-Imam At-Tabari ketika mentafsirkan firman Allah inna akramakum indallahi atqakum, beliau mengatakan inna akramakum ayuhan nas inda rabbikum, sesungguhnya manusia yang paling mulia wahai manusia di sisi Rabb kalian, asaddukum atqa'an lahu bi'adai faraidihi wajtinabi ma'asyihi, sesungguhnya yang paling mulia, yang paling bertakwa dengan menjalankan kewajiban-kewajiban dan menjauhkan diri dari dosa-dosa, dari maksiat-maksiat. Naam, la a'zamukum baitan wala aksaruhum ashiratan. Dan kata Imam At-Tabari, Allah tidaklah menganggap yang paling besar, paling agung, paling mulia di antara kalian yang paling besar rumahnya, yang paling banyak keluarganya, bukan, kata Imam At-Tabari. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, sesungguhnya Allah ingin melihat ketakwaan kita semua. Dan takwa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna wa yusyiru ila qalbi salata marat. Sesungguhnya Rasul mengatakan takwa itu di sini. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, sambil mengarahkan tangannya ke dalam hati, ke arah hatinya. Artinya takwa itu di dalam hati. Oleh karena itu Allah itu ingin melihat hati-hati kita. Allah itu ingin melihat amalan-amalan kita. Dan Allah tidak akan melihat rupa-rupa kita dan harta-harta kita. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah, sesungguhnya Allah la yanzuru, tidak akan melihat ila suwarikum wa la ila amwalikum." Tidak akan melihat wajah-wajah kalian dan tidak akan melihat harta-harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi yang Allah lihat pada diri kita semua, yaitu hati kita dan juga yaitu amalan-amalan kita. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya ketakwaan itu benar-benar akan menjadikan kita termasuk orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Dan puasa agar kita ini benar-benar bertakwa kepada Allah. Maka tanya kepada diri-diri kita wahai kaum muslimin, apakah kita sudah benar-benar bertakwa dengan puasa yang telah kita kerjakan hampir 20 hari? Apakah kita sudah benar-benar beribadah kepada Allah di atas ilmu karena mengharapkan pahala Allah? Apakah kita benar-benar telah meninggalkan dosa-dosa di atas ilmu karena takut azab Allah Azza wa Jal? Maka hisab diri kita wahai kaum muslimin. Sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Hisab diri kita. Apakah puasa kita benar-benar mendatangkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal? Kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum. Hisab diri kalian. Qoblan tuhasibu. Sebelum kalian dihisab nanti di hari kiamat. Wazinuha qoblan tuzin. Timbang diri kalian sebelum kalian akan ditimbang. Sebelum kita semua akan ditimbang nanti di hari kiamat. Fa inna ahwana alaikum fil hisab ghadan. Antuhasibu anfusakum al-yawm. Sesungguhnya akan ringan hisabmu, hisabnya kita nanti di hari kiamat besok. Jika kita hari ini menghisab diri kita, apakah puasa kita benar-benar mendatangkan ketakwaan kepada Allah sehingga kita beribadah dan meninggalkan dosa-dosa, atau kita enggak takut sama Allah di bulan Ramadan? La haula wala quwata illa billah. Maka wahai kaum muslimin, sesungguhnya takwa bisa diraih dengan ibadah puasa yang kita kerjakan. Jika kita belum meraihnya, koreksi diri kita. Mungkin ada yang salah dalam puasa kita. Mungkin bahkan kita enggak puasa. La haula wala quwata illa billah. Maka ketahuilah bahwasanya puasa hikmahnya untuk kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan takwa akan menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat, innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قوم مسلمين bertakwalah kita semua di hari-hari akhir bulan Ramadan. Sesungguhnya Ramadan akan meninggalkan kita semua 10 hari lagi Ramadan akan berlalu meninggalkan kita semua. Apakah kita masih menyanyiakan Ramadan ini? Apakah kita masih akan tetap terus lelap terjerumus di dalam dosa-dosa? Dosa-dosa yang tersembunyi. Sehingga kita umbar pandangan kita kepada wanita-wanita yang bukan mahram kita. Baik di media maupun di tengah kerumunan manusia. Maka kita yang introspeksi diri kita, wahai kaum muslimin, setiap Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Karena dengan meninggalkan dosa, artinya kita sudah meraih takwa. Karena dengan beribadah kepada Allah, artinya kita sudah bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Kaum muslimin, hidup hanya sekali. Mungkin ini akhir dari Ramadan yang kita bersama dengannya. Mungkin pekan depan atau Ramadan tahun depan kita enggak menjumpai Ramadan ini lagi. Maka kencangkan pinggang. Kencangkan semangat untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan hisab diri kita, ingat 5 perkara wahai kaum muslimin, sebelum 5 perkara kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iqtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Syababaka qabla haramik. Masa muda Anda sebelum masa tua Anda. Wasihatika qabla sakomik. Dan ingat masa sehat di bulan Ramadan ini sebelum masa sakit kita. Waghinaka qabla faqrik. Dan ingat masa kaya kita di bulan Ramadan ini sekarang ini sebelum fakirnya kita. Wa faragha qabla siqlik, dan ingat lapangnya kita. Waktu lapangnya kita ingat sebelum waktu sempitnya kita. Wa hayataka qabla mautik, dan ingat kehidupan sekarang ini yang Allah berikan pada kita di bulan Ramadan. Yang tujuannya untuk kita bertakwa kepada Allah. Ingat hidup ini sebelum kita mati bertemu dengan malaikat maut. Sehingga kita masuk bersama orang-orang yang ada dalam kuburannya. Walaupun kita sendiri-sendiri dalam kuburan kita. Dan tidak ada yang menemani kecuali amalan soleh yang kita lakukan pada hari ini. Maka bersemangatlah wahai kaum muslimin. Sidang Jumat yang berbahagia. Untuk meraih takwa di bulan Ramadan. Karena sesungguhnya puasa di bulan Ramadan. Dan ibadah-ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Bisa menjadikan kita bertakwa kepada Allah. Dan takwa beribadah kepada Allah di atas ilmu, karena mengharapkan pahala Allah. Dan takwa juga meninggalkan dosa di atas ilmu, karena takut azab Allah. Dan tinggalkan dosa, harus kita tinggalkan dosa. Sehingga seorang penyair mengatakan, Ibnu Mu'taz, dia berkata dalam ya ini kitab Jami'ul Ulum Hikam. Jami'ul Ulum wal Hikam. Dia mengatakan, "Khalli dzunuba shaghiraha wa kabiraha fawat tuqa." Kosongkan dosa dari diri Anda yang kecil maupun yang besar, itulah ketakwaan. Wasna kamashin fawqal ardi syauqiyah daruma yara. Dan berjalanlah Anda di muka bumi ini seperti Anda berjalan di jalan yang penuh dengan duri. Hati-hati kita akhirnya. La tahqironna shaghiratan. Dan jangan remehkan dosa yang kecil. Innal jibala minal hasa. Sesungguhnya gunung yang tinggi itu mulai berawal dari kerikil-kerikil yang kecil. Dosa-dosa kecil. Suka melihat yang tidak benar dalam kesendirian kita. Melihat wanita-wanita yang bukan mahram kita. Kita tumpuk menjadi dosa besar yang menutupi hati kita semua. Sehingga kita mudah berbuat kesyirikan, mudah berbuat kebid'ahan, mudah berbuat dosa-dosa yang lainnya. La haula wala quwata illa billah. Maka wahai kaum muslimin, sesungguhnya takwa bisa diraih dengan puasa. Apakah kita sudah termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah dengan puasa kita? Maka renungkan diri kita. Koreksi diri kita. Dan semoga 10 hari akhir di bulan Ramadan Allah anugerahkan kepada kita semua ketakwaan yang dengannya kita beribadah kepada Allah karena berharap pahala Allah, dan kita meninggalkan dosa karena takut azab Allah azza wajalla. Innallah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وسنة والتوحيد يا رب العالمين وأذل الشرك والبدع والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين السلفيين في كل مكان وزمان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الإيمان وحلاوته يا رب العالمين. اللهم آمن في دوارنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.